Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadis ats-tsani 'asyar. Hadis yang ke-12. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasan wa rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min, diantara tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kata Rasulullah SAW, diantara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hakada, seperti hadis tersebut. Inilah hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis yang sangat agung, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Hadis ini juga serupa dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan, berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin memberikan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Qala min fawaidil hadis al-awwal, faedah yang pertama dari hadis ini. Qala anna al-islama jama'a al-mahasin. Agama Islam, bahwa agama Islam telah mengumpulkan seluruh al-mahasin, kebaikan. Telah mengumpulkan al-mahasin, seluruh kebaikan terdapat dalam agama Islam. Oleh karena itu Islam mengajarkan seseorang untuk tidak berbuat perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Orang yang menyia-nyiakan waktunya kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat tentunya bukanlah orang yang baik keislaman dia, bukanlah orang yang baik keislamannya. Kemudian beliau mengatakan, qala wa mahasinul islami kulluha tajtami'u fi kalimatain. Qala Allah azza wa jal, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. dan kebaikan Islam seluruhnya kembali kepada atau terkumpul dalam dua kata. Kebaikan Islam itu semua yang terkumpul dalam dua kata yang Allah firmankan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan bil adl, untuk berbuat adil, dan al ihsan, dan al ihsan perkara-perkara yang baik. Jadi keadilan dan perbuatan baik inilah seluruh kebaikan yang ada dalam agama Islam. Kemudian faedah yang kedua, qala al-faedah al-thaniyah, anna tarkal insani ma la yahtammu bih wa la tata'allaqu bihi umurahu wa hajatahu min husni islamih. Bahwa seseorang yang meninggalkan ma la yahtammu bih, perkara-perkara yang tidak penting bagi dia, wala tata'allaqu bihi umurahu wa hajatahu, dan tidak ada kaitannya dengan berbagai urusan dan kepentingan dia, min husni islami, ini merupakan tanda, merupakan tanda baiknya keislaman dia. Seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya bagi dia, yang tidak ada faedah yang bisa dia ambil dari perbuatan tersebut. Jika demikian kondisi orang itu, ini merupakan tanda baiknya keislaman dia. Kemudian faedah yang ketiga, qala anna man ishtaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laysa bidzaakal husni. Anna man ishtaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laysa bidzaakal husni. Bahwa orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, sibuk dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, fa inna islamahu laysa bidzaakal husn, maka ini merupakan, maka sungguhnya keislaman dia tidak sebaik orang yang pertama tadi, tidak sebaik orang yang pertama yang disebutkan dalam faedah yang kedua, yaitu yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, ini menunjukkan adanya indikasi atau alamat tanda-tanda kurang baiknya keislaman dia. Qala wa hadza yaqa'u katsiran li ba'dhin nas. Inilah yang terjadi katsiran, inilah yang sering terjadi li ba'dhin nas, oleh sebagian manusia, bahkan kebanyakan manusia demikian keadaannya. Mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Fatajidhu yatakallamu fi asya'in la ta'nihi. Maka kamu dapati mereka atau dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Berbicara dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak melihat adanya maslahah dan mafsadah dari ucapannya tersebut. Maka ini tidak termasuk baiknya keislaman orang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata diam atau berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik, maka tuntunan Rasulullah SAW yaitu cukup diam, tidak perlu membuang-buang waktu dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat tadi. Aw ya'ti al-insanu yas'aluhu 'an asya'in la tu'inuhu la ta'nihi wala wa yatadakhalu fima la ya'nihi. Atau seseorang bertanya tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan masuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Bertanya-tanya tentang perkara yang tidak bermanfaat. Demikian pula masuk ke dalam urusan-urusan yang tidak ada manfaat di dalam urusan tersebut. Seperti perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, atau perkara-perkara yang mubah tetapi dia ghulu, terlalu berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah, maka tentu ini akan menjadi perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Seorang sibuk dengan perkara-perkara yang asalnya mubah, tapi karena dia berlebihan melakukannya, maka hal itu bisa menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Wa kullu hadza yadullu ala dha'fil Islam, dan semua ini menunjukkan lemahnya keislaman orang tersebut. Kemudian faedah yang keempat, qala annahu yanbaghi lil insani an yatatallaba mahasin islamih. Sesungguhnya yanbaghi, seharusnya bagi seseorang ayyatatallab mahasin islamih, untuk berusaha memperbaiki, memperbagus keislamannya. Hendaknya seorang muslim berusaha memperbagus keislaman dia, yaitu dengan cara fayatruk ma la ya'ni, yaitu dengan cara dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Wa yastarih, sehingga dia tenang, merasa tenang, tidak sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tadi. Li'annahu idza ishtaghala bi umurin la tuhimmuhu wa la ta'nihi faqad at'aba nafsahu. Karena seorang jika dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting baginya, wala ta'ni, dan tidak bermanfaat bagi dia, faqad at'aba nafsah, maka dia telah membuat capek dirinya sendiri, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu hasilnya adalah capek, tidak ada hasil apa-apa yang bisa dia dapat dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya tadi. Maka jika seorang bisa menggunakan waktunya dengan perkara-perkara yang bermanfaat, akan mendapatkan hasil yang baik dari perbuatannya tersebut. Tetapi jika seorang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dia hanya mendapatkan apa? Capek dan lelah, tanpa mendapat hasil apa-apa di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang ada adalah hanya at-ta'ab, capek. Wa huna qad yaridu iskal. Kemudian di sini Syekh memberikan suatu tanbih, suatu iskal, muskilah. Qala wa hal wa huwa hal tarkul 'abdi ma la ya'nihi, ya'ni tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apakah seseorang dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya dengan dia meninggalkan amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar? Apakah juga ini merupakan perkara yang tidak bermanfaat sehingga tidak perlu bagi dia untuk melakukan amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar? Apakah al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini bukanlah perkara yang bermanfaat sehingga seorang tidak penting masuk ke dalam urusan orang lain? Jawabannya, kata beliau, la, tidak. al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tidak termasuk perkara yang tidak bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Li'anna al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mimma ya'ni al-insan. Bahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar termasuk di antara perkara yang penting, yang sangat penting bagi seseorang. Adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini perkara yang sangat penting bagi setiap hamba. Kama qala Allah azza wa jal, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya kalian menjadi suatu umat yang mengajak kepada al-khair, berdakwah kepada al-khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar. Inilah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bukanlah suatu hal yang tidak ada gunanya, bahkan merupakan perkara yang sangat penting dalam agama kita. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Qala falau ra'aita insanan 'ala munkarin, maka jikalau kau melihat ada seorang di atas kemungkaran, berbuat suatu kemaksiatan, kemungkaran, kemudian kau menegurnya, wa qulta lahu ya akhi hadza munkarun la yajuz. Kau menegur orang tersebut, wahai saudaraku, ini mungkar, ini dosa, tidak boleh kau melakukannya. Falaisa lahul haqq an yaqul hadza la ya'nik. Maka tidak boleh orang yang dinasihati tersebut, orang yang sedang ditegur tadi, menjawab. Tidak boleh bagi dia menjawab, ini enggak penting bagimu. Bukan perkara yang penting bagimu. Apa urusannya masuk-masuk ke dalam urusanku? Tidak penting. Padahal dia berada di atas kemungkaran. Walau qalahu lam yuqbal minhu. Jika orang itu mengatakan yang demikian, tentu tidak bisa diterima urusannya, tidak bisa diterima alasannya. Ngapain masuk-masuk urusanku? Sudah urusi dirimu, tidak perlu ngurus orang lain. Ini salah. Orang ketika dinasihati dia menjawab dengan ucapan yang seperti ini, apa urusanmu dengan urusanku? Tidak penting bagiku, tidak penting bagimu urusanku. Ini adalah kesalahan. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah perkara yang penting. Perkara yang penting harus ada. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ya'ni al-ummah al-islamiyah kullaha. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan hal yang sangat penting adanya di tengah-tengah umat Islam seluruhnya. Qala min dzalika aidan. Dan yang seperti ini juga merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat bermanfaat adalah ma yata'allaqu bil ahli wal abna'i wal banat, terkait keluarga, anak-anak. Fa innahu ya'ni ra'il bait ay yadullahum 'ala al-khair. Maka sungguhnya sangat penting untuk diperhatikan oleh ra'il bait, kepala keluarga. Mereka memperhatikan keluarganya, anak-anaknya. Ayyadullahum alal khair, untuk menunjukkan, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruhum bih, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa yuhadziruhum minasyarr, memperingatkan mereka, yakni keluarganya, dari asyarr, dari kejelekan. Wa yanhahum, dan melarang mereka dari melakukan asyarr tersebut. Ini termasuk perkara yang sangat penting, bukan tidak penting. Al-ahl, keluarga, merupakan amanah bagi kepala keluarga. Seorang ayah, mas'ulun an ra'iyatih, seorang ibu, demikian pula mas'ulun an ra'iyatiha. Semua kita adalah mas'ul, bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab, memiliki amanah yang ada di pundak kita. Seorang bapak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang keluarganya, bagaimana dia memimpin keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Demikian pula seorang ibu, dia punya tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Maka semua, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in. Semua kita adalah, semua kalian adalah ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maka al-ahl, keluarga, demikian pula al-abna, al-aulad, merupakan amanah. Yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Sebagaimana harta fitnah, cobaan, demikian pula keluarga, anak-anak merupakan fitnah. Maka jagalah anak-anak, jagalah keluarga kita sebagaimana kita menjaga harta kita, atau lebih harus perhatian kita terhadap putra-putri keluarga kita kepada akhlak yang disebabkan ayahnya sendiri yang menyia-nyiakannya. Maka al-aba atau al-abawan, kedua orang tua merupakan orang yang sangat penting dalam keluarga, dalam al-ahl. Sehingga di sini kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adapun melakukan perkara-perkara yang penting, ini sangat dihasung dan diperintahkan dalam agama kita. Qala Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Wallahul muwaffiq. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.